يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamatika 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian Syarah Al-Warqat karya Al-Mahalli. Antum ada kitabnya? Hah? Ah, jangan kebiasaan bengong. Seperti antum sering bengong kayaknya. Jangan kebiasaan bengong. Baik pikiran. Oke, okay. Syarah Al-Warqat karya Al-Mahalli. Kita sampai di halaman 72. Kita akan membahas tentang al-mandub dan al-mubah pada hari ini. Al-mandub dan al-mubah. Setelah kemarin, alhamdulillah, sebelumnya kita membahas al-hukum asy-syar'i dan al-wajib, sekarang al-mandub dan al-mubah. Ta'rif al-mandub. Wal-mandubu min haythu wasfihi bin nadbi ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب تلات footnote-nya. المندوب لغة. المندوب secara bahasa itu dari kata an-nadb. Dari kata an-nadb. Jadi al-mandub itu isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Dari kata an-nadb. Jadi al-mandub. Wa huwa ad-du'a. Ad-du'a'u li amrin muhim. Wa huwa ad-du'a'u li amrin muhim. Ad-du'a'u li amrin muhim. Atau bisa juga atau dimutlakan yang namanya an-nadab itu adalah ad-du'a ilal fi'il. Yaitu ad-du'a li amrin muhim artinya apa? Mengajak, menyeru. Ad-du'a itu menyeru, menyeru kepada perkara, menyeru disebabkan perkara atau untuk perkara yang penting. Atau an-nadab itu ad-du'a ilal fi'il, yaitu menyeru kepada suatu perbuatan. Seperti hayya 'alas shalah, itu termasuk nadab. Karena menyeru kepada perbuatan secara mutlak, ya. Nah, sekarang ad-du'a li amrin muhim juga bisa itu hayya 'alas shalah juga bisa disebut an-nadab karena ad-du'a li amrin muhim. Waminhu qawlu syair, ini tidak perlu kita ini istishhad dengan syair ini. Kemudian qala al-Fayyumi. Al-Fayyumi ini seorang ulama Al-Azhar pada masanya. Beliau rahimahullah wafat 1100 sekian lah. Pokoknya ulama yang hidup di abad 11 dan 12. Lahir sekitar 1070 sekian dan wafat 1100 sekian, 1130 sekian. Seorang ulama Al-Azhar dan bermazhab Maliki dalam fikih. Qala al-Fayyumi al-mandubu fi syara' wal asl al-mandubu fi syar'i wal asli al-mandubu ilaih. Lakin hudhifat as-silatu minhu li fahmil ma'na. Faham? Tidak. Al-mandubu fi syar'i wal asli al-mandubu ilaihi. Walakin hudhifat as-silatu minhu li fahmil ma'na. Al-mandub, lafal al-mandub dalam syariat dan dalam asal maksudnya apa ini? Ya, maksudnya apa? Dari ilmu usul. Enggak. Istilah asalnya gitu. Ya, apa itu? Nah, secara bahasanya, asal bahasanya. Mandub dalam syariat, dalam hakikat syar'iyah dan dalam hakikat asliyah, uruf lughawiyah. Ya, asal di sini maksudnya fil lughah wal lughah. Berarti al-mandubu fi syar'i wal lughati. Itu adalah sama dengan ya, atau titik dua, al-mandubu ilaih. Itu. Al-mandub itu adalah al-mandubu ilaih. Ya, dalam syariat hakikat syar'iyah dan dalam hakikat lughawiyah. Lakin hudzifat as-silatu minhu li fahmil makna. Tetapi silah minhu, ya, jadi as-silah minhu yaitu jar majrurnya, yaitu ilaihinya, itu dihapus. Keterkaitannya dihapus. Li fahmil makna, li di sini lam ta'lil, disebabkan illah. Karena apa? Karena maknanya sudah dipahami. Misalnya nih, dalam nahu antum mengatakan ra'aitu samakan, saya melihat ikan. Ikan di sini posisi dalam ini apa? Nahu i'rabnya apa? Maf'ulun bi, itu kata antum. Sebagian bilang maf'ul sudah, bihnya dihapus. Kenapa? Karena sudah paham maksudnya maf'ul di sini, maf'ulun bi, bukan maf'ul yang lainnya. Kecuali ketika antum mengatakan maf'uli ajli misalnya, maka harus antum katakan maf'uli ajli. Iya enggak? Mengerti maksudnya sih? Pak Muslim bisa dimengerti, Pak. Tapi kalau enggak ngerti sekarang enggak apa-apa, Pak. Tidak masalah. Diikuti saja, Pak, diikuti. Enggak masalah, Pak. Jangan biasa aja, biasa aja. Pak Faiz ngerti kok. Ya, jadi itu seperti maf'ul. Maf'ul itu dalam nahu dan dalam asal lughahnya, enggak, bukan dalam asal lughah. Maf'ul itu istilah nahwi saja, istilah nahu. Dalam nahu itu dia adalah maf'ulun bih yang dimaksud di sini. Karena kan banyak macamnya maf'ul. Nah, tetapi dihapus silahnya, silah minal maf'ulnya itu, yaitu apa? Lafal bihi. Kenapa dihapus? Karena sudah difahami maknanya. Dan ketika disebut maf'ul, orang-orang enggak tahu maf'ulun bih, bukan maf'ul yang lain, li ajli atau maf'ul mutlak, bukan itu. Ya, karena saking masyhurnya. Begitu juga dengan mandub. Aslinya adalah mandub ilai. Karena mandub saja itu sebenarnya secara bahasa itu kurang lengkap. Harus dengan mandub ilai. Artinya mandub kan artinya yang diserukan. Harus dengan ilai aslinya. Yang diserukan kepada perbuatan itu, kepada apa yang diserukan. Yang diserukan kepada apa yang diserukan. Oke. Kemudian al-mandub min haythu wasfihi bin nadab, dari sisi pensifatannya dengan an-nadab. Nah, dengan an-nadab di sini gimana? Wasfihi bidhatihi, dari sisi mensifatannya secara zat. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ini definisi, lagi-lagi definisi tentang thamarahnya al-mandub, tentang thamarahnya sesuatu atau hasil dari sesuatu. Ma yuthabu ala fi'lihi, artinya al-fi'lu alladhi yuthabu ala fi'lihi. Berarti ma di sini isim mausul, dan dia sebenarnya posisinya bisa sebagai sifat bagi mubtada yang mahdhuf, yaitu al-fi'l. Al-fi'lu alladhi yuthabu ala fi'lihi, perbuatan yang, dan perbuatan dimaksud adalah perbuatan syar'i, bukan perbuatan syar'i. Okay, perbuatan syar'i. Ma yuthabu ala fi'lihi, perbuatan yang yuthab, diganjari pahala, ala, atas. Bisa juga ala dimaknai karena fi'lihi, pelaksanaannya, perbuatan yang diberikan pahala atas perbuatan pelaksanaannya. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak yu'aqab, tidak di'iqab ala tarkihi, atas meninggalkannya. Meskipun para ulama juga ada yang mengatakan bahwa saya meninggalkan sunnah itu bisa, maksud sunnah mandub itu bisa juga berdosa ketika ada semacam peremehan terhadapnya, itu berdosa. Nah, berdosa di sini bukan karena dia meninggalkan, tapi karena meremehkan sunnah ini. Ya. Jadi secara zat hal-hal yang bersifat mandub secara zat ya itu tidak dihukum atas meninggalkannya. Ya, tetapi bisa jadi berdosa karena bukan meninggalkannya. Bukan ya dia pasti meninggalkannya karena meremehkannya. Ya. Jadi itu berdosa bukan karena secara zatnya. Bukan saja secara zat meninggalkannya, tapi karena ada faktor lain. Baik. Qauluhu ma di footnote dikatakan qauluhu ma yuthabu ala fi'lihi. Jadi ini sepotong dulu, ma yuthabu ala fi'lihi, apa yang diganjari pahala atau berdasarkan perbuatannya. Kharaja bi hadzal qaidi al di sini salah nih, salah tulisan. Al mahzur kharaja bihadzal qaidi al mahzuru wal makruhu wal mubahu fala thawaba ala fi'liha ma yuthabu ala fi'lihi kharaja bihadzal qaid, telah keluar dengan bi di sini artinya dengan sebab qaid ini. Qaid yang dimaksud ya sifat-sifat ini, yaitu yang di ganjari pahala atas perbuatannya, telah keluar darinya, tidak termasuk di dalam definisi ini apa? Al-mahdzur. Al-mahdzur sama dengan al-muharram atau haram. Kemudian al-makruh. Al-makruh itu tidak mendapatkan pahala dari perbuatannya. Al-mubah juga tidak mendapatkan pahala dari perbuatannya. Oke. Fala thawaba ala fi'liha, maka tiada pahala atas perbuatannya. Nah, kemudian wa qauluhu dan perkataannya wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak di'iqab, tidak dihukum atas perbuatannya. Kharaja bihadzal qaid alwajib, keluar dari kaitan yang ini, yang kedua ini, kalimat kedua ini, yang keluar dari ini apa? Wajib. Berarti tinggal satu, mandub. Iya. Tinggal mandub aja. Fa inna tarikahu yu'aqab, sesungguhnya tarikahu, orang yang tarik di sini fa'il, pelaku peninggalnya, orang yang meninggalkan hu di sini kembali ke mana? Wajib. Ah, kewajib. Peninggal yang meninggalkan kewajiban itu yu'aqab, dihukum. Kalau misalnya antum masih enggak ngerti, buka kitab Al-Anjum Az-Zahirat. Kemudian insyaallah. Wa yusamma al-mandubu aydan nafilatan wa sunnatan wa mustahabban wa tatawwan wa muraghaban fi. Itu berarti ada nama-nama lain dari mandub. Yang pertama bisa nafilah. Yang kedua bisa sunnah. Atau yang ketiga bisa juga sebagai mustahab. Bisa juga sebagai tatawwu. Bisa juga disebut muraghaban fi. Muraghaban fi sudah pakai. Hah? Paket muraghaban. Heeh. Ya. Sebagai muraghaban fi. Bukan muraghaban, karena muraghaban itu masih mujmal, harus ada dengan silahnya. Imam muraghaban fi, imam muraghaban anhu. Enggak bisa dipahamin gitu. Enggak. Manduk kan. Enggak bisa. Enggak bisa. Karena dua-duanya itu masyhur. Kedua-duanya tak masyhur, kecuali kalau antum menjadikan masdar itu baru. Ya. Tapi kalau misalnya muraghab di sini harus dengan muraghab anhu, karena mujmal dia, harus ada kejelasannya, kaitannya. Oke, itu artinya ya, kita tahu kalau antum masih mau mencari lebih, ini ada di sini ada 5 buku, Jam'ul Jawami', Syarah Mahalli, Tas Jam'ul Jawami', Syarah Al-Kawkab Al-Munir, At-Tahqiqat. Tahqiqat ini syarah Waraqat ini. Ana juga lupa. Al-Ibadi kalau salah. Syafi'i. Al-Anjum Az-Zahirat, ana belum tahu bukunya, belum pernah buka. Kemudian Irsyadul Fuhul Asy-Syaukani. Syarah Al-Kawkab Al-Munir itu karya An-Najjar Al-Hanbali. Syarah Al-Kawkab Al-Munir itu 4 jilid. Baik, kemudian dikatakan waqad arrafal ima waqad arrafa imamul haramain al manduba fil burhan fi qawlihi huwa al fi'lul muqtada syar'an min ghairi laumin ala tarkihi. Dan waqad qad ini adalah lafal untuk mentahqiq jika untuk fi'il madhi. Ya, jika untuk fi'il madhi, qad itu untuk mentahqiq perbuatan, yaitu benar-benar terjadi perbuatan itu dan telah mendefinisikan, dan Imam Al-Haramain telah mendefinisikan Al-Mandub dalam kitabnya Al-Burhan. Digeser bro, asal antum di sini tapi itu ada tukang pos datang. Lagi sakit. Oh gitu, kok antum senyum? Oh, iya. Wah, udah lama ya kayaknya. Ini live ini bro, ini live, jangan ini. Jangan sampai nyebar gosip itu. Oke. Okay. Imamul Haramain mendefinisikan al-mandub dalam al-burhan. Jangan-jangan Regi lagi denger. Oke, syafahullah Regi. Kita doain ya. Biqaulihi, dengan perkataannya Imam Al-Haramain seperti biasa dalam Al-Burhan, dalam At-Talhis dan Al-Warqad itu definisinya berbeda-beda. Dan dalam Al-Warqad definisinya paling mudah. Namun bukan berarti paling benar mesti, enggak. Tapi paling mudah ya. Dalam Al-Burhan Imam Al-Haramain berkata al-wajib al-mandub adalah al-fi'il al-muqtada syar'an min ghairi laumin ala tarkihi. Atau kalau misalnya mau disingkat gini aja. Ma la yulamu ala tarkihi, itu benar. Gitu aja. Ma la yulamu ala tarkihi. Apa yang tidak dicela akan meninggalkannya. Apa yang tidak tercela akan meninggalkannya. Apa yang tidak dicela disebabkan meninggalkannya. Berarti meninggalkan pun tidak tercela. Oke. Okay. Jadi itu lebih singkatnya al-fi'l al-muqtada syara'an. Fi'il yang diminta secara syar'i tanpa celaan disebabkan meninggalkannya. Kalau meninggalkannya tidak dicela dalam kitab Al-Burhan. Kemudian dalam kitab At-Talhis beliau mendefinisikan al-mandub sebagai al-fi'il al-ma'mur al-fi'lul ma'mur bihi alladhi la yalhaqu dhamma wal ma'thama syar'an ala tarkihi min haythu huwa tarkun lahu. Al-fi'lul ma'mur bihi, perbuatan yang diperintahkan dengannya. Alladzi la yalhaqu dhammu dhamma wal ma'sama, yang tidak apa? Lahiqo yalhaqu itu bertemu. Yang tidak mengakibatkan bisa juga. Bisa kita maknai secara maknanya yang tidak mengakibatkan azam celaan wal ma'sam dosa. Ya, beda itu dua itu. Celaan dengan dosa beda. Tapi tentu yang dosa pasti tercela, tapi tidak semua yang dicela itu berdosa. Tidak menyebabkan celaan dan dosa secara syar'i. Secara syar'i. Ala tarkihi, disebabkan meninggalkannya. Min haitsu huwa tarkun lah, dari segi dia itu adalah peninggalan terhadapnya. Baik. Sebenarnya yang definisi al-mandub dari dalam kitab Al-Burhan dengan At-Talhis itu mirip 11-12 atau 13-14, mirip ya. Dari semua definisi ini sebenarnya yang paling mending itu definisi di Al-Warqad, benar. Yang paling lebih baik dan lebih mudah dan lebih enak dihafalkan. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bisa antum hafalin sekarang, gampang gitu. Walaupun sebenarnya itu definisi yang kurang disetujui oleh sebagian usuliyin, karena ini definisi terhadap samaroh dari definisi dari ini apa namanya? Istilah samaroh. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Udah gampang. Ya, Zahabi bisa antum. Coba ini. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ah, gampang insyaallah. Ya, bisa antum? Coba. Ayatul Allah fi alaihi wa la yaqabu ala tarkihi. Masya Allah, Ahsan. Ahmad Fathan. Antum dari mana? Tinggalnya. Tinggalnya di Pondok Cabe Bangunan. Oh. Okay. Dari pesantren antum enggak? Dulu sih pernah tahfidz. Oh, kuliah di mana sekarang? Sekarang enggak sendiri. Enggak kuliah, kerja. Usaha. Usaha, usaha apa? Foto. Hah? Foto booth. Oh, yang itu foto booth. Ya, nunggu kita 40 orang ya baru antum mau foto booth. Ini kayak sholat Jumatan aja. Oke, kalau misalnya antum memang tidak atau mau lebih menggali, ya antum buka sekitar 10 kitab ini. Silakan. Ya. Terima kasih. Oke, okay, berapa faedah berkaitan dengan mandub? Kita cari faedah-faedah berkaitan dengan mandub. Ada berapa faedah berkaitan dengan mandub? Yang tidak ada di sini. Namun kita tamburkan sebagai penambahan faedah saja. Di sini Syekh Mashhur pengarang kitab At-Tahqiqat, bukan At-Tahqiqat yang tadi, beda lagi, mengatakan bahwasanya mandub itu secara istilah bagi beliau dan juga bagi banyak orang, banyak kalangan, adalah ma umira bi fi'lihi amron ghairu jazimin, yaitu apa yang diperintahkan perbuatannya dengan perintah ghairu jazimin, yang tidak jazimin di sini bermakna mengharuskan. Ghairu lazimin artinya, ya. Oke. Dan bagi beliau bahwasanya al-wajib itu adalah amrun jazim, ya, perintah yang bersifat jazim, yang lazim, hatim. Baik. Kemudian ada faedah lain dari kitab ini, di antaranya adalah ada ulama membagi mandub menjadi tiga macam, as-sunnah, al-mustahab, dan yang ketiga nafilah dan tatawur, atau nafil dan tatawur. Nah, kata mereka, as-sunnah itu adalah apa yang dilakukan oleh astagfirullah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu di sini arti muwazabah? Dan disiplin dengannya, yaitu apa, konsisten dengannya. Nah, konsisten dengannya maksudnya berteguh dan banyak mengamalkannya, itu sunnah kata sebagian ulama. Adapun yang mustahab itu adalah yang dilakukan oleh Nabi, namun Nabi SAW tidak berkonsisten dengannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian an-nafal dan tatawu dikatakan apa yang dianjurkan oleh syariat sesuai dengan kaedah-kaedah universal dalam syariat Islam. Misalnya tentang berbuat baik, misalnya. Nah, berbuat baik di sini kan banyak. Bisa berbuat baik kepada binatang. Itu pembagiannya di sini enggak ada. Tentu saja enggak ada. Kalau ada kita baca insyaallah, tapi enggak ada. Enggak ada. Atau merekam aja, Bro, atau dengar kajiannya, download. Ayo ngapain download antum di sini, ya. Ya, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang ini kalau di nafil dan tatawu, apa yang dianjurkan oleh syariat sesuai dengan kaidah umumnya, misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, misalnya, dan perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi secara zat. Ah, misalnya apa? Puasa tasu'a. Puasa saum tasu'a. Saum tasu'a itu masuk ke dalam kaidah kuliah? Enggak, diamalkan Nabi. Hah? Apa-apa? Enggak diamalkan Nabi. Tidak diamalkan Nabi. Tapi diucapkan loh. Oke. Okay. Tapi dia enggak di sini mahasa alaihi syara dengan kaidah kuliah, kaidah. Bukan dengan lafal, bukan dengan pengucapan. Itu berarti kalau seperti itu masuknya mustahab dalam taksimat ini. Nah, misalnya yang berbuat baik kepada bekicot misalnya. Iya enggak? Ya. Wa ahsinu. Iya, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Enggak berbuat baik kepada bekicot mungkin enggak? Mungkin. Bekicot yang itu loh, yang apa, enggak tahu bahasa antum gimana. Bekicot yang warna hitam itu loh. Enggak, siput. Ya, itu siput namanya. Siput bukan yang di laut itu. Oh, itu siput. Bekicot. Kalau dalam Jawa ya blek kicot gitu. Kadang-kadang. Nah, bekicot itu misalnya bekicot kan makan daunan. Nah kan, dan kalau makan dia suaranya ada krsh, krsh, gitu. Nah ketika dia makan gitu lapar, kita kasih daunan misalnya, kemudian dia makan, mungkin nggak? Mungkin lah, orang SpongeBob aja bisa, apalagi kita. Gak bener, lihat di sini waktu musim bekicot dulu, waktu masih banyak bekicot itu banyak bekicot di sini, makan makan daunan di tengah jalan gitu. Di tengah jalan? Iya di sini sini di tempat makan. Di sini sini. Nah kita misalnya kita memberi makannya itu termasuk dalam anjuran yang diperintahkan oleh syariat dengan kaedah umumnya, wahsinu, perbuat ihsan. Innallahi yuhibbul muhsinin, ya. Nah, kalau itu kan madarat itu jadi ya, karena ketika misalnya seorang seorang habib misalnya kemudian buang air di pinggir jalan dengan alasan ini, wah sini berbuat baiklah kepada lalat, kita memberi makan lalat. Ini kan madaratnya beda lagi, madaratnya besar ya, itu apa? Dia pertama adabnya hilang, kemudian justru kan muruahnya hilang, udah dhaif, kadzab, muruahnya hilang lagi. Nah kemudian juga itu kan Nabi SAW ittaqul la'inain atau la'inain, yaitu jauhlah kalian perbuatan, dua perbuatan yang apa namanya membuat orang melaknat pelakunya. Eh di antaranya buang kotoran sembarangan. Nah itu jadi melanggar itu bukan bukan sunnah lagi itu. Walaupun benar lalat akan senang dengan itu, dan yang semisal lalat akan senang dengan itu, ya tapi bagaimana kita membahagiakan lalat dan membuat manusia melaknat? Aneh kan? Oke. Tapi ini pembagian yang istilah-istilah ini yang seperti nafal, tatawu, sunnah dan mustahab itu semuanya wallahu alam lebih layak untuk kita samakan semuanya. Lebih layak kita samakan semuanya. Namun tetap ulama tetap ada sedikit dalam bahasa-bahasa mereka ada perbedaannya. Yaitu ketika misalnya puasa misalnya puasa Syawal itu kadang tidak dimaknai sebagai nafal, kadang-kadang lebih dikatakan sunnah. Jadi bagaimanapun semuanya sama itu. Makanya dikatakan dalam Al-Warqat dalam syarahnya tadi bahwasanya sunnah kadang ditakbirkan dengan kata-kata lain. Ya kan? Iya, wa yusamma al-mandub aidan nafilah, kadang sunnah, kadang mustahab, kadang tatawu, kadang murakaban fi. Ya itu semua sama aja. Sambil kita samakan aja. Kalau Syekh Utsaimin dalam syarah Warqat itu pernah mengatakan bahwasanya as-sunnah itu adalah apa yang dilakukan Nabi. Adapun al-mustahab adalah apa yang ya seperti yang dalam nafil yang tatawu yang barusan, yaitu yang sesuai dengan kaidah syar'iyah kulliyah dalam kebaikan yang dianjurkan. Ya. Itu salah satu faedah dari yang kitab yang kita baca. Sekarang ada pembahasan sedikit. Seseorang yang mengerjakan sebuah amalan sunnah misalnya, apakah dia boleh untuk memutuskannya ketika sedang mengamalkannya, atau dia harus terus sampai menyelesaikannya khotimah, husnul khotimah? Nah itu ada khilafiyah di antara para ulama. Di antara ulama ada yang mewajibkan dia untuk apa? Untuk meneruskannya sampai habis, sampai selesai. Misalnya antum melakukan puasa Senin Kamis, sekarang Kamis misalnya, udah sahur tadi, kemudian pas siang hari antum merasa lapar atau ada godaan lain, ya, ada gorengan di majelis, ada jeruk dari Pak Muslim misalnya dan lain-lain. Jadi Pak Muslim ini menghormati tuan rumah, menghormati juga tamu, dan supaya enggak ujub misalnya, supaya enggak syaz sendiri atau beda sendiri, ya kan? Bolehkah dia untuk membatalkan puasa sunnahnya? Nah, itu ada khilaf di antara ulama. Yang pertama mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Disebutkan di antara dalilnya wala tubtilu a'malakum dalam surat Muhammad, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Dan dengan dalil-dalil lain yang di sini taburkan banyak sekali, dan kalau misalnya kita sebutkan semuanya ya lama jadinya. Nah, kemudian yang kedua, para ulama juga ada yang mengatakan dia diperbolehkan, dipersilakan untuk membatalkan amalannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu juga perkataan adalah perkataan Syafi'iyah dan perkataan Hanabilah, Hanbali dan Syafi'i keumumannya. Adapun pendapat yang pertama itu adalah pendapat Hanafi, Hanafiyah dan Malikiyah. Ya. Adapun Syafi'iyah dan Hanbali, Hanabilah, mereka membolehkan untuk membatalkan amalan sunnah yang sedang kita lakukan. Nah, salah satu dalil akli yang tepat untuk itu adalah yang untuk pendapat kedua adalah bahwasanya ketika kita ingin menjalankan sunnah, itu kan kita diberi pilihan untuk melakukan, antara melakukan dan tidak. Kalau dari awalnya saja sudah diberi pilihan seperti itu, antara melakukan dan tidak, maka tentu di pertengahan pun kita diberi pilihan begitu kan. Iya gak? Misalnya antum, antum terserah antum mau belajar atau enggak di sini. Kemudian antum belajar tempatnya di sini. Pas baru 10 menit antum pengen membatalkan pembelajaran di sini. Karena melihat apa melihat anak enggak terekomendasikan misalnya. Nah, ya tentu saja antum ya salah, salah di sini, enggak menghormati gitu. Dalam apa pendapat yang pertama. Tapi antum punya alasan kemudian loh. Bukannya antum ketika mengajak anak itu antum juga mengatakan dengan lafal takhir atau dengan lafal sekali pengajuran, enggak harus. Antum boleh kok, ayo baiknya datang ke majelis anak, antum bilang waktu itu. Kata baiknya itu sebaiknya itu kan menunjukkan apa? Ada boleh antum, boleh anda datang, boleh enggak? Nah, kalau dari awal anda diperbolehkan untuk datang atau tidak, maka tentu ketika anda datang, antum harus memperbolehkan anda untuk keluar atau masih tetap di majelis antum. Jadi please dong, ah nggak usah masa-masa gitu. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah poin kedua, yang Maliki, yang Syafi'i dan juga Hanbali. Ya, karena di itu salah dalil aklinya itu yang tepat sekali itu. Karena memang kita sedari awal, kita sedari awal diberi pilihan untuk melakukan atau tidak. Sehingga misalnya kita ketika sudah melakukan dan kita ingin membatalkan perbuatan itu, maka itu tidak masalah. Kecuali jika perbuatan tersebut sudah terlanjur dalam muamalah, misalnya sudah terlanjur kepada yang kita bermuamalah dengannya. Misalnya hadiah, memberi hadiah. Dan itu memang ada dalil kalau ini, memberi hadiah, maka tidak boleh kita untuk mengambilnya kembali kalau tanpa darurat. Enggak boleh, itu seperti apa? Seperti anjing menjilat muntahannya sendiri. Ya. Jadi seperti mengambil kotoran gitu kalau misalnya kita mengambil kembali hadiah. Nah, misalnya di sini antum dapat hadiah nih kitab ini. Kemudian anda ambil kembali, enggak, udah enggak usah, anda tarik. Itu seperti apa? Menjilat kotoran sendiri, udah di menjilat apa muntahan sendiri. Udah dibagi, kemudian diambil lagi. Iya kan? Iya enggak? Karena ini udah menjadi hak antum. Kalau misalnya memberi hadiah dengan syarat misalnya apa sebelum 5 pertemuan misalnya ini majelis itu. Iya, itu saat kita itu. Makanya tuh hati-hati antum. Itu termasuk yang itu termasuk syarat itu. Termasuk syarat dan wajib antum tunaikan, dan kalau misalnya anda ambil ya itu karena syarat sudah kesepakatan berdua, agreement enggak masalah. Makanya hati-hati antum nanti ambil kita. Mana kitab antum? Ditutup terus kitabnya antum. Lagi hah? Sepertinya antum ada rencana untuk membatalkan ya. Oke, itu salah satu faedah atau beberapa faedah dari kitab tadi. Kemudian kita berlanjut kepada al-mubah. Al-mubah wal mubahu min haits wasfihi bil ibahati ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Itu dihafalkan kalau bisa. Warakotnya aja. Iyalah warakotnya aja, jangan syarahnya. Syarahnya enggak usah, antum bingung juga kan dengan syarahnya juga. Banyak penambahan dan footnote dan juga nomor-nomor kitab ini halaman. Wal mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu warakotnya. Tapi baiknya ditambahkan dengan wa tarkihi dan wa fi'lihi. Wal mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Gitu. Ya. Dan mubah secara bahasa, wal mubahu lughatan minal ibahati yuqal Bahar rajulu malahu. Bahar rajulu malahu. Nah, baha di sini ar-rajul artinya laki-laki. Malahu mal maf'ul mudhaf hu di sini dhamir mudhaf ilai malahu yaitu hartanya. Nah, sekarang apa arti baha? Baha artinya adalah azina fil akhzi wa tarki wa ja'alahu mutlaqat tarfaini. Bukan azana. Azana di sini maksudnya bukan fil. Bisa juga azina, bisa azina ya. mengizinkan fil akhdhi wa tarki, mengambil dan meninggalkan. Jadi mempersilakan, memperbolehkan, mempersilakan. Jadi bahar rajulu malahu artinya adalah laki-laki itu mempersilakan orang-orang untuk mengambil atau meninggalkan hartanya dia. Ya, mantap kan orang seperti itu. Masya Allah. Misalnya baha Hasan majlisahu, misalnya Hasan memperbolehkan orang-orang untuk datang atau keluar dari majlisnya. Tapi itu enggak terjadi, antum enggak boleh keluar. Adzina fil akhdi wa tark wa ja'alahu mutlaqat tarfain, dan menjadikan apa di sini? Hu di sini kembali siapa? Al-akhir. Enggak. Apa yang diambil itu malahu. Kembali ke mana coba? Kembali ke ibahah atau ika izin. Nah, menjadikan perizinan itu menjadi apa? Mutlaqat tarfain. Ya, menjadikan perizinan itu mutlak tarafain, dua taraf, dua sisi, baik sisi mengambil atau sisi kuda liar, enggak tahu sisi meninggalkan. Adzina fil akhdhi wa tarki wa ja'alahu mutlaqat tarafain, dan menjadikan menjadikan izinnya menjadikan pemersilahannya itu mutlak untuk dua ini, bebas untuk mutlak artinya bebas untuk dua sisi, antum mau akhd atau tarak itu silakan. Itu arti asal dari baha. Jadi abaha, sekarang abaha mempersilahkan. Kalau misalnya antum mau mengetahui lebih tentang al-ibaha, lihat ketiga kitab ini, Al-Misbah Al-Munir, Lisanul Arab, dan Taj Al-Arus. Al-Misbah Al-Munir karya siapa ya? Kalau Lisanul Arab karya Ibnu Mazhur, Tajul Arus karya Az-Zubaidi, Al-Maturidi. I don't know. Saya enggak kenal apa karangan-karangan Al-Fayyumi, saya enggak tahu. Iya, bukan Misbah Al-Munir ya Tafsir Mukasir, bukan. Ngapain jauh-jauh ke Tafsir Mukasir? Bukan itu ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, itu Misbah Munir, itu yang kita kaji itu sebenarnya. Oke, kemudian yang kedua, taib yang ketiga, wal mubahu min haitsu wasfihi bil ibahati. Oke, disebut yang ketiga dalam makhthutat ba disebut bil mubahi, bukan bil ibahati. Wa huwa khata, dan itu ada salah. Kalau misalnya kita tulis wal mubahu min haitsu wasfihi bil mubahi, itu khata. Taib, ma la yuthabu ala fi'lihi wa tarkihi. Yang keempat, qauluhu ma la yuthabu ala fi'lihi. Kharaja bi hadzal qaidi al wajibu wal mandubu. Keluar dari qaid ini, ikatan ini, keluar dari ikatan ini al wajib dan al mandub. Kenapa? Lianna fa'ilahuma yuthabu ala fi'lihima. Lianna, karena. Fa'il, pelaku keduanya, pelaku apa di sini? Pelaku wajib dan mandub. Yuthabu ala fi'lihima. Disawabkan, diberi pahala atas perbuatan keduanya atau melakukan keduanya. Wa kadzalika kharaja al-haram wal makruh. Begitu juga definisi atau kaitan ma la yuthabu ala fi'lihi, itu keluar darinya dengan kaitan itu al-haram dan al-makruh. Tadi kan al-wajib dan mandub sudah keluar darinya. Sekarang al-haram dan al-makruh juga keluar darinya. Kenapa? Karena li'anna fa'ilahuma la yuthabu ala fi'lihima. Karena la yu'aqab. Kok la yuthabu? Bukan fa'ilih mu nih. Tarik. Tarik. Ya benar. Hah? Fa. Haram wal makruh. Oh. Benar. Gimana? Karena kedua yang lakuin atau makruh kan enggak dapat pahala. Tapi enggak dapat pahala dan juga ini enggak dapat pahala. Bukannya mubah ketika dilakukan tidak ada pahala. Berarti, maksudnya apa ini? Li'anna fa'ilahuma. Bukan fa'ilahuma. Apa? Kenapa di sini ada disebut kharaja al-haram wal makruh? Karena justru ma la yuthabu ala fi'lihi itu pun wa haram, bukan ma justru wa kadzalika dakhala al-haram wal makruh, jadi masuk ke dalamnya haram dan makruh masih. Haram dan makruh itu tidak pelaku haram dan pelaku makruh itu apa dia diberi pahala? Tidak kan? Belum keluar. Belum keluar, malah justru masih masuk ini. Masih keserupan dia dengan haram dan makruh. Harus diruqyah lagi supaya keluar dengan lafal berikutnya, mantra berikutnya. Wala yu'aqabu 'ala tarkihi. Ya. Iya enggak? Benar enggak? Dan tidak diikob di atas meninggalkannya. Bisa dikeluarin al-haram itu. Coba kita ini. Nah, nah itu bisa. Li'anna fa'ilahuma. Hah? Yu'aqabu 'ala fi'lihima. Benar gitu. Haram banget sih. Hah? Makruhnya enggak bisa. Nah iya makruhnya enggak bisa benar. Tapi di sini wakadzalika kharajal haramu wal makruh. Haram dan makruh keluar karena pelaku haram dan makruh itu tidak diberi pahala atas perbuatan haram dan makruh. Ini footnote nomor 4. Iya, nomor 5 ada lagi. Iya benar. Enggak, tetapi ini nomor iya, ma la yusabu ala fi'lihi. Apa kaitannya dengan haram dan makruh terus? Ma la yusabu ala fi'lihi. Yang tidak diberi pahala atas perbuatannya. Kita perbuat haram tidak diberi pahala, berbuat makruh tidak diberi pahala. Nah, kok di sini justru disebut keluar dan dengan alasan yang justru ya juga nggak bisa diterima. Ah, oke, kalau misalnya karena kita nggak ngerti ya udah kita lihat untuk al-anjum az-zahir syarah warokat. Padahal kita lihat ya sudah, kita menyerah kalau ada unsur-unsur gitu kita menyerah. Oke, kita disuruh nazar di sini ya. Oke, kemudian masalahnya anda nggak punya dua-duanya kitab-kitab ini, al-anjum az-zahirat dan al-abadi syarah al-abadi warokot ini. Oke, kemudian walaisabu ala fi'lihi. Sekarang gini, kalau misalnya hash footnote nomor 4 ini digeser sedikit ke setelah tarkih itu bisa. Baru bisa itu kharajal haram haramul makruh bisa. Iya enggak? Ya dipisahin kan bisa. Unzur al-anjum az-zahirat. Misalnya ma la yuthabu ala fi'lihi wa tarkihi artinya yang tidak diberi pahala karena mengerjakannya dan juga tidak diberi pahala karena meninggalkannya. Sekarang kharaja minhu, keluar darinya haram dan makruh. Karena apa? Karena haram dan makruh melakukannya atau mengerjakannya. Karena haram dan makruh itu diberi pahala ketika meninggalkannya. Ngerti? Lihat tarkihi di sini. Atau gini, empat itu untuk keluar mengeluarkan dari wajib dan mandub. Kalau yang tarkihi itu untuk mengeluarkan dari haram dan makruh. 6666. Berarti ini jumlahnya harus dirubah. Ya ana fa'ila fi. Ya ana tarika. Ya ana tarika huma la yusabu. Yusabu ala tarkihi ma. Iya. Iya. Harusnya gitu kan. Wa tarkihi di sini. Ya. Ya wa tarkihi setelahnya kita tambah footnote mungkin. Tambah footnote nomor 4B. 4B terus kita tambah 4B wa kadzalika kharajal haramu wal makruhu li anna tarikahuma la yusabu ala tarkihima. Karena afan li anna tarikahuma karena yang meninggalkan keduanya yusabu. Ya, yusabu ala tarkihima. Antum ganti aja itu. Memang agak confusing dan itu memang tujuan kita untuk membuat pagi-pagi antum pagi-pagi yang confusing ya. Fathan, enggak apa-apa Fathan. Tomor sabar, gigi, tekun. Walaupun enggak ngerti, yang penting antum ikut majelis ana. Ya. Nanti kalau misalnya Anda udah besar, Anda ingat antum lagi insyaallah. Sekarang Anda masih kecil. Mau ngapain? Sekalian ini sekalian beli baterai. Oke. Jadi paham di sini? Sekarang setelah pembahasan mala yusabu ala fi'lihi wa tarkihi, sekarang wala yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Dan tidak dihukum atas meninggalkan mubah dan mengamalkan mubah. Itu enggak dihukum. Antum enggak mengamalkan, enggak berbuat mubah pun enggak dihukum. Antum berbuat mubah pun enggak dihukum. Ya. Di sini ada footnote nomor 5. Qauluhu wa la yu'aqabu 'ala tarkihi. Tidak dihukum atas meninggalkan mubah itu. Kharaja bihadzal qaidi al-wajibu. Fa inna tarikahu yu'aqab. Kharaja bihadzal qaidi al-wajibu. Keluar dari ikatan ini apa yang keluar? Al-wajib. Kenapa? Karena wajib yang meninggalkannya itu dihukum. Tidak, kalau mubah tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Kalau misalnya mustahab tidak juga dihukum atas meninggalkannya. Berarti di sini untuk la yu'aqabu 'ala tarkihi itu masuk ke dalamnya juga mandub sebenarnya. Ya. Dan juga masuk ke dalamnya juga ya tentu makruh masuk ke dalamnya. Adapun haram yu'aqabu 'ala tarkihi. Ala fi'lihi. Iya. Orang yang meninggalkan makruh dihukum enggak? Justru berpahala bukan dihukum. Oke. Kemudian wa qad 'arafa Imamul Haramaini an al-manduba fil burhan. Nah, sekarang baru kita ke ikhtilaf masalah definisinya Imam Al-Haramain lagi di kitab-kitabnya. Dalam kitab Al-Burhan, Imam Al-Haramain mendefinisikan al-mandub sebagai ma khayyara asy-syari'u fihi bainal fi'li wat-tarki min ghairi iqtida'in wala zajrin. Ma khayyara asy-syari'u fihi bainal fi'li wat-tarki min ghairi iqtida'in wala zajrin. Apa artinya? Al-fi'lul ladzi, itu artinya ma, apa perbuatan yang khayyara asy-syari'u. Khayyara artinya memberi pilihan, yang diberi pilihan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Au bainal fi'li wa tark, antara melakukan atau meninggalkan min ghairi iqtida'in, tanpa, min ghairi itu tanpa iqtida'. Iqtida' itu artinya perintah, seperti penganjuran atau perintah di dalamnya terhadap penganjuran atau penyuruhan. Iqtida' wala zajr, dan tanpa celaan. Jadi tidak ada dalam mubah itu secara zat, ya mubah secara zat karena mubah relatif nanti gitu. Tidak ada dalam mubah secara zat, tidak ada di dalamnya apa celaan. Tidak ada juga di dalamnya perintah atau suruhan, tidak ada. Ya, itu untuk mubah. Sekarang awar rafahu fit talkhis, dan Imam Al-Haramain mendefinisikannya di dalam kitab At-Talhis dengan perkataannya. Ma waradal idznu minallahi fi fi'lihi wa tarkihi min haitsu huwa tarkun lahu min ghairi takhsisi ahadihima bi qida'i dhammin aw madhin. Masyaallah. Iya benar itu Samsul. Iya. Syukur-syukur suara mereka kecil. Coba kalau mereka singa itu wah udah gede sekali. Dan lucu suara mereka itu. Oke. Ma waradal idznu minallah. Apa yang terwiridkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fi fi'lihi. Perihal perbuatannya dan juga taruknya. Perbuatannya dan meninggalkannya. Min haitsu huwa tarkun lahu. Dari sisi itu adalah tark lahu. Sini sih gak ada. Samsul ini tahu orang lagi kajian. Min ghairi takhsisi ahadihima, tanpa mengkhususkan salah satu dari keduanya. Tanpa mengkhususkan fi'il ataupun taruknya. Tanpa mengkhususkan melakukan atau meninggalkannya dengan iqtida'i dhammin au madhin. Iqtida'i dhammin artinya, arti iqtida' di sini mungkin bisa menyertakan, menyertakan dham atau madah. Madah itu celaan, zam itu celaan, madah itu pujian. Jadi artinya adalah apa yang terwiridkan izin dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan atau meninggalkannya dari sisi ini enggak usah diinin, dari tanpa mengkhususkan salah satunya dengan menyertakan zam, celaan atau madah. Oke. Kemudian beliau merekomendasikan, qala, beliau berkata, fa hadza haddun sadidun insyaallah taala. Dan ini adalah had, definisi atau batasan. Definisi itu batasan. Batasan yang sadid, tepat. Batasan yang tepat. Qaulu sadid itu kata yang tepat. Ya, Allah. Dan inilah kata yang tepat, batasan yang tepat insyaallah taala. يُمَيِّزُ الْمُبَاحَ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ. يُمَيِّز membedakan mubah, antara mubah dengan al-muharram, al-wajib, al-mandub, al-makruh. وَيُمَيِّزُهُ أَيْضًا مِنَ الْأَفْعَالِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرَائِعِ. Dan membedakannya, hu di sini kembali mana? Mubah, membedakan mubah juga dari perbuatan-perbuatan lain qabla wurudi syara'i', sebelum terwiridnya syariat-syariat. Maksudnya apa ini? Ada yang tahu? Ada penghukuman tentang perbuatan itu dalam syariat. Misalnya apakah perbuatannya itu wajib atau sunnah? Iya, jadi dia ketika syariat itu tidak menilai apapun, maka mubah. Ya al-sufil asya kauman syai kauman sesuatu. Al-ibaha. Al-sufil asya'i al-ibaha. Jadi itu baro'ah asliyahnya atau istishabnya sesuatu itu adalah ibaha. Asalnya sesuatu itu ibaha. Tapi kemudian menunggu dalil. Kalau misalnya ada dalil, tapi kalau misalnya sesuatu yang mubah, itu justru orang yang melakukan sesuatu yang mubah secara zatnya itu jarang. Maksudnya orang melakukan mubah itu pasti ada tujuan. Baik itu tujuan yang untuk tujuan mustahab, tujuan wajib, tujuan makruh atau tujuan haram. Ya. Bro. Nah. Di antara perbuatan mubah yang secara zatnya mubah, kemudian tidak ada maksud, enggak, tidak ada maksud misalnya. Misalnya tadi ketika ana mengatakan, "Bro, dia kemudian ngaku-ngaku ini." Itu perbuatan mubah. Tidak ada nas yang melarangnya. Dan itu tidak ada unsur ibadah di dalamnya dan tidak ada tujuan. Jadi perbuatannya itu adalah perbuatan enggak jelas. Iya, Farhan. Apa nama foto butannya ya? Peace bro, peace bro. Oke. Ini masya Allah, kayaknya rumahnya jadi kebun binatang ramah-ramah. kemarin kajian toke, kemudian jangkrik, sekarang kucing berantem, gak tahu besoknya apa nih. Nah, besok-besok bawa kuntilanak sekalian kemarin. Oke, okay. Aduh, ada ngomong kayak gitu juga direkam juga. Udahlah, kemudian. Wala yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Ay ma la yata'allaku bi kullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wala 'iqabun. Aduh, Samsul. Ah, ya ini ma la yata'allaku. Perbuatan yang tidak berkaitan atau mengkaitkan bikullin min fi'lihi. Dengan setiap apapun dari perbuatannya, melakukannya ataupun dan meninggalkannya, sawabun wala iqabun, baik pahala ataupun iqab, punishment. Jadi gini maksudnya, mubah itu adalah apa, malah jadi ini bagus nih, malah ya ta'allaku bikullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wala iqab, itu bagus itu. Ini malah definisi. Hah? Definisi yang keren ini. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah akhirnya Mahali mengeluarkan kalimat yang bagus. Maksudnya setelah sebelumnya gitu kalimat yang rumit sekali. Ya. Ini kalimat yang luar biasa ini. Cakep ini. Ma la yata'allaku bikullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wala iqab. Perbuatan yang tidak bergantung apapun dari melakukannya atau meninggalkannya, tidak bergantung kepadanya, tidak berkenaan dengannya, thawab atau iqab. Jadi perbuatan mubah secara zat itulah perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan pahala ataupun dosa, baik dari segi meninggalkannya ataupun melakukannya. Antum meninggalkan gak dapat pahala dan gak dapat dosa, melakukan pun gak dapat pahala dan gak dapat dosa, secara zat itu mubah. Tapi namanya mubah kan sifatnya fleksibel, seperti wasilah gitu kan. TV aslinya mubah TV, dan bid'ah mubahah, ya. Tidak mubahaya, hasanah tergantung. Kalau antum menggunakannya sebagai media kebaikan, hasanah. Kalau menggunakannya kemudian sebagai ngikutin TV dakwah lain, kemudian isinya cuma sallallahu ala Muhammad gitu dah. Nah, ya, itu baru itu masalah. Atau nyanyi-nyanyian dan sebagainya. Nampak sudah hati-hati. Nah. Kemudian qala syarih. Syarih berkata, ini yang ketujuh. Mahali. Iya. Tapi di sini mana dia beliau berkata di sini? Apa di Syarah Jamil Jawami atau di mana? Hasyiat Ad-Dimyati. Ah, tahu. Qala syarih. Dzalika li raddi ma qila inna kullan minal itsabati wal mu'aqabati ala kullin min fi'lil mubahi wa tarkihi amrun jaiz. Idh lahu ta'ala an yaf'ala ma yasha. Hatta isabat al-asi wa ta'zib at-ta'i'ah atau at-ta'i bisa fala yasihu nafyu wahidatin min al-isabati wal mu'aqabah. Paham? Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau sudah paham ya sudah. Paham atau belum paham? Syari berkata, penjelas di sini. Anda tidak tahu ini hasyiat ad-dimyati katanya. Dzalika, dan itu karena kenapa kok fi'il mubah itu? Mubah itu tidak berkaitan dengan thawab dan tidak juga dengan iqab. Zalika itu karena li raddi ma qila, untuk membantah apa yang dikatakan. Inna kullan minal isabati wal mu'aqabati ala kullin min fi'lin mubahi wa tarkihi amrun jaiz. Apa maksudnya? Bahwasannya tiap dari keduanya, yaitu tiap dari ithabah artinya apa? Menghukumi kan? Ithabah memberi pahala. Kok menghukumi sih? Mempahala. Itu mu'aqabah baru, menghukumi. Mempahalakan. Pemahalaan. Ada dia di KBBI. Pemahalaan. Pemahalaan. Pemberian pahala. Itu musabah, isabah. Kemudian ada mu'aqabah. Pemberian dosa. Bukan, pemberian siksa. Sama itu. Itu penyiksaan. Baik memberi pahala dan memberi dosa, ya. Ala kulli min fi'lin mubah wa tarkihi amrun jaiz. Untuk setiap dari baik itu melakukan mubah atau meninggalkannya, itu adalah suatu yang boleh, bisa, mungkin. Nanti sini. Sesungguhnya ini jadi itsabah dan mu'aqabah itu ternisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sekarang fi'lil mubah wa tarkihi kepada siapa? Kepada hamba. Nah, sekarang itsabah dan mu'aqabah itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itsabah dan mu'aqabah terhadap ala, terhadap orang yang melakukan mubah atau meninggalkan mubah, itu adalah sesuatu yang boleh. Amrun jaiz. Ya, maksudnya ngerti di sini. Apakah ada yang melarang Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pahala kepada orang yang melakukan mubah atau meninggal? Enggak ada. Ya, enggak ada. Idz lahu ta'ala yaf'ala ma yasha. Idz di sini artinya karena. Idz di sini artinya karena. Karena lahu, baginya, yaitu bagi hu di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala, jadi lam di sini istihqaq ya. Hak Allah Subhanahu wa taala ayyaf'ala ma yasha, berbuat apa yang dia kehendaki. Ya fa'ala ma yasha. Hatta ya ithabata al-'asi wa ta'dhiba at-ta'i'. Hingga ithabata al-'asi, memberi pahala bagi seorang pelaku maksiat. Dan ta'dhib at-ta'i', mengazab orang yang berbuat ketaatan. Ini masuk usuluddin loh ini. Fala yasihu nafyu wahidatin minal ithabati wal mu'aqabah. Maka tidak sah menafikan salah satu dari ithabah ataupun mu'aqabah. Maksudnya apa di sini? Ini menambah kerumitan satu. Ini berarti perkataan yang dibantah sama Imam Mahali itu. Ya, Imam Mahali kenapa mengatakan fi'il di sini apa mubah adalah ma la ya'allaqu bi kulli min fi'li? Kenapa? Yang dibantah beliau kan sampai dari apa? Qila inna sampai akhir ini kan yang dibantah beliau kan. Udah akhirnya sebenarnya antum juga enggak perlu mengetahui ini sebenarnya. Cuman yang khasiat atau taliknya ini syarih, kola syarih memberat berarti, dan itu bukan untuk kita, bukan konsumsi, tapi insya Allah ini bermanfaat untuk terbiasa untuk sesuatu yang berat dan sesuatu yang tidak layak untuk anda pahami. Tapi yang tadi bermanfaat, yang dari syarahnya Mahal itu bermanfaat sekali itu, alhamdulillah. Ma la yata'allaku bi kulli min fi'lihi wa tarkihi thawabun wala iqab. Dia bilang ma la yata'allaku li kulli min fi'lihi wa tarkihi bikulli min fi'lihi wa tarkihi min thawabun wala iqab. Atau mubah adalah ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi wa tarkihi. Ma la yulamu ala tarkihi wa fi'lihi. Boleh, terserah. Tapi kalau bisa yusabu, kalau misalnya antum bilang ma la yulamu ala tarkihi wa fi'lihi, itu berarti awalnya adalah ma la yumdahu atau yusna alaih. Karena ya harus dengan yang sama dong ini ya, atau antonimnya ya, yusabu lawannya wa'akubu, kalau yulamu lawannya yusab ya, yumdahu atau yuhmadu atau yang lainnya. Oke, okay? Alhamdulillah syarah warakot untuk ada pada hari ini telah selesai. Kita insya Allah ngeteh dulu sebentar ya, kita mulai jam 8 kurang 5 nanti insya Allah 15 menit lagi setelah kita ngeteh kita mulai fikih Syafi'i. Oke, okay? Sekarang apa hukumnya keluar dari majelis? Agus apa hukumnya keluar dari majelis? Antum kesini kan mandub ya, dianjurkan keluar boleh apa enggak? Sekarang kita memakai Hanafiya dan Malikiyah sekarang. Enggak boleh. Wala tubtilu amalakum, enggak boleh kalian membatalkan. Oke. Tafadhal, bagi misalnya ada yang kerjaan atau ada tugas. Oh, enggak jadi. Hah? Dia mati, enggak jadi anak kasihan. Kita pakai mazhab Syafi'i pada saat ini. For this time. muslim itu air putihnya dibalikin bang maksudnya. Oh iya. Ini ada oleh-oleh dari Pak Muslim. Tidak mati. Hah? Oh iya.